Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita bahwa termasuk perkara penting dalam tarbiyatul aulad adalah diajarkannya perkara-perkara agama yang harus mereka ketahui baik dalam akidah maupun ibadah dan akhlak mereka. Dan itu semenjak dini. Sebagaimana disebutkan, وَيَنْشَأُنَّا شِئُ مِنَّا عَلَى مَا عَوَّدَهُ أَبَوَاهُ. Suatu generasi itu akan tumbuh kembang tergantung kebiasaan yang diajarkan oleh kedua orang tuanya. Bagaimana mereka membiasakan tarbiyah kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya, muru abna'akum bis-salah wa hum abna'us sab' wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anakmu salat dalam usia 7 tahun dan pukul ketika mereka usia 10 tahun kalau tidak salat. Dan yang dimaksud pukulan yang mendidik, bukan yang menyakiti, bukan yang meninggalkan bekas. Agar mereka tahu bahwa ini kewajiban yang tidak boleh mereka tinggal. Tidak boleh mereka sia-siakan. Dan pisahkan tempat tinggal mereka, tempat tidur mereka. Diajarkan demikian tujuannya agar terbiasa dari kecil. Terbiasa untuk menjalankan yang wajib-wajib. Terbiasa tidak menyia-nyiakan faraid dan hukum-hukum syariat. Terbiasa dalam hal-hal kemuliaan. Tidak terbiasa dalam kejelekan-kejelekan. Karena jika mereka satu kamar, terlebih satu tempat tidur, mungkin saja namanya orang tidur tersingkap sebagian dari auratnya, sehingga si kakak atau si adik melihat yang tidak pantas untuk dia lihat. Dan itu terdidik, terbiasa sampai dia dewasa. Tapi jika dipisahkan tempat tidurnya, dari kecil dia tidak terbiasa melihat yang demikian. Terwarnai pada jiwanya kemuliaan, kehormatan, harga diri, iffah, kejujuran, dan yang semisalnya. Segala sesuatunya tergantung bagaimana orang tua membiasakan anak-anak mereka. Demikian dalam segenap ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya dibiasakan. Dan dalam hal ini qudwah, toladan orang tua sangat menentukan. Toladan dari orang tuanya sebagai contoh dan si anak melihat bagaimana orang tuanya mengajarkan dia sholat, bagaimana orang tuanya mengajarkan dia kejujuran, mencontohkan akhlak, tutur kata yang baik, terlebih itu kepada ibu mereka, istrimu, atau seorang istri, seorang ibu kepada suaminya, bapak mereka, anak-anakmu. Qudwah dalam keseharian. Kalau kemudian seorang bapak misalnya atau ibu kepada suaminya yang keluar dari lisannya kata-kata jelek, bodoh kamu, goblok, dasar kamu ini itu, terdengar oleh anak, terdidik terbiasa dengan umpatan, terdidik dengan tidak menghormati, dan secara tidak langsung kamu ajarkan padanya untuk tidak menghormati orang tuanya. Kedua, perlu contoh. Oleh karena itu sunnahnya, disunahkan orang itu sholat sunnah di rumah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, dan yang lain-lain selain yang fardu. Salah satu hikmahnya ini, agar anak-anakmu melihat bagaimana orang tuanya sholat, perhatian dengan sholat, qobliyah, ba'diyah. Hidup rumah itu dengan ibadah. Makmur rumahmu dengan ketaatan. Dan itu dilihat oleh anak-anakmu. Puasa sunnah, sholat sunnah, dan yang lain-lainnya. Qiraatul Quran, baca Quran, zikir, dan yang semisalnya. Anak perlu kedua. Dan lebih banyak anak itu mencontoh. Teori mungkin kadang kurang pengaruhnya, walaupun baik. Tetapi akan jauh lebih berpengaruh ketika itu ada toladan dari orang tuanya. Mereka lihat bagaimana orang tuanya sholat, tergugah semangatnya untuk juga sholat. Mereka melihat orang tuanya baca Quran, tergugah untuk baca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Sangat besar pengaruh kedua dari para orang tua kepada anak-anak mereka, termasuk dalam hal ini pendidikan manhaj diajarkan kepada anak mencintai para ulama-nya, ulama sunnah, dikenalkan, Syekh Fulan, Imam Fulan, Alim Fulan, dikenalkan kepada mereka, dibiasakan pula mencintai dan memuliakan pemerintahnya, dan dicontohkan bagaimana mentaati dan menghormati pemerintah itu. Dan itu manhaj salaf ma'ruf. Tinggal butuh contoh dari orang tua. Akan jauh berbeda kalau kemudian orang tua isinya di rumah caci maki, celaan kepada pemerintah, pemerintah begini, pemerintah begitu, didengar oleh anaknya. Kamu sadar atau tidak, mendidik anakmu untuk benci kepada orang tua dan itu, kepada, maaf, kepada pemerintahnya, dan itu bukan manhaj salaf. Makanya Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih ketika dilarang oleh khalifah untuk berfatwa, imam besar, sampai pada tingkatan putri beliau sakit dan bertanya kepada beliau tentang apa yang harus dia lakukan terkait ibadahnya, meminta fatwa kepada ayahnya sendiri. Bagaimana ayahanda ini begini. Kata Abu Hanifah, tanya fulan, tanya fulan. Ini imam yang lain. Karena khalifah melarang aku untuk berfatwa. Contoh. Mencontohkan tarbiyah. Bagaimana sikap yang benar, manhaj yang benar, ahlu sunnah. Terkhusus dalam hal ini terkait penghormatan, ketaatan kepada pemerintah. Maka manhaj bukan teori yang hanya diajarkan, tapi butuh pengamalan dan contoh dari para orang tua kepada anak-anak mereka. Yang ketujuh adalah mencarikan madrasah, ma'had, tempat pendidikan mereka yang baik, yang bernasehat, menginginkan yang terbaik untuk anak-anakmu, sehingga kamu tahu kemana anak-anakmu dititipkan. Karena lembaga ini atau pengajarnya yang akan mengisi agama dia, akan membentuk pemahamannya. Maka sangat menentukan. Harus, dan itu hak anak atas orang tuanya, dicarikan tempat pendidikan yang baik, pengajar yang baik. Amanat. Wa inna hadzal ilma din falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dinahu. Seperti kata Ibnu Sirin, ilmu ini agama, maka pastikan dari mana kamu ambil agamamu. Kemana kamu titipkan anakmu ini? Orang kadang tanpa dia sadari harta bendanya lebih berharga baginya ketimbang anak kandungnya. Sya'a am aba. Terbukti kalau misalnya kamu pegang, gak usah besar-besar, 100 juta saja, bahkan 10 juta. Apa iya berani kamu menitipkan dan meletakkan nominal sebesar itu kepada orang yang kamu gak seberapa kenal? Baru pertama kali jumpa atau sekali dua kali, kamu gak tahu kejujurannya dan rekornya bagaimana. Kesini kamu pegang, kamu tolong putar, nanti hasilnya kita 50-50. Gak berani kamu gak kenal ini siapa orang ini. Kamu selektif sekali. Itu baru masalah materi. Kif dengan anakmu. Darah dagingmu. Yang akan bermanfaat bagimu, dunia dan akhiratmu. Kemana kamu titipkan, kamu letakkan kemana anak ini pendidikannya. Siapa yang mengisi dia? Ilmu ini agama bagi dia. Siapa pengajarnya? Lembaga pendidikannya di mana? Jadi seperti apa anakmu ini? Kadang sebagian orang tua tidak menghitung, tidak peduli, tidak seselektif kalau itu masalah materi. Maka kewajiban setiap orang tua untuk mencari tempat pendidikan dan pengajar yang baik. Makanya para ulama salaf disebutkan, pertama mereka lihat yang muadibin yang mentakdib, mendidik anak-anak mereka, dilihat sholatnya, dilihat ibadahnya, kejujuran, akhlaknya. Diketahui baik, baru anaknya dititipkan padanya. Tolong ajari anakku. Karena pengaruhnya juga besar, dampaknya. Guru yang mengajari dia, pendidik anak-anakmu, tempat pendidikan dan belajar mereka, itu yang jauh lebih lekat. Terkhusus di usia-usia dini, sedang mereka talabul ilm dan belajar ilmu agama. Termasuk yang ke-8 adalah perhatian orang tua terhadap teman-teman anaknya. Artinya dengan siapa anakmu berteman. Harus tahu. Orang tua harus waspada. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan jalisus salih dengan jalisus su. Teman yang baik dengan teman yang jelek. Kabai ilmisik wa nafikhil kir. Seperti penjual parfum, minyak wangi dengan peniup api. Dan dampak masing-masingnya. Dan terkadang seringnya bahkan pengaruh teman lebih besar ketimbang kamu sebagai orang tuanya. Kepada kejiwaan anakmu. Pendidikan dia seperti apa, tergantung temannya. Maka perlu diarahkan, dibimbing. Jangan berteman dengan fulan, dia itu begini, begini. Kamu hendaknya berteman dengan fulan, fulan, ini, itu. Anak-anak mungkin karena masih belum dewasa, tidak tahu dengan siapa dia harus berteman, siapa yang tidak pantas dia dekati. Makanya Yunus ibn Ubaid rahimahullah marah kepada anaknya ketika melihat anaknya keluar dari majlis Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid tokoh Mu'tazilah di zamannya, Qadariyah. Walhasil marah Imam Yunus bin Ubaid sehingga beliau katakan, wahai anakku, kalau seandainya aku melihat kamu keluar dari rumahnya para mukhannatsin, afwan, mukhannatsin itu kaum gay. Seandainya kamu keluar dari sana, lebih mending bagiku ketimbang kamu keluar dari majelisnya Amr bin Ubaid. Karena yang ini maksiat. Ini bid'ah, jauh lebih berbahaya. Asy-syahid menunjukkan orang tua peduli. Perhatian. Dengan siapa anaknya bergaul. Kemana dia pergi. Di mana dia duduk. Dengan siapa. Harus tahu. Dan itu tanggung jawab orang tua. Mas'uliyah. Ya. Dalam tarbiyah pendidikan mereka. Yang ke-9. Membantu mengarahkan mereka. Untuk memanfaatkan waktu senggangnya untuk yang bermanfaat bagi dunia atau akhiratnya. Dan ma'ruf bagi kita apa yang Rasulullah sebutkan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihatu wal-faragh. dua nikmat banyak orang tertipu padanya, kesehatan dan waktu luang. Bahkan kata Ibnul Qayyim, menyia-nyiakan waktu, buang-buang waktu untuk yang gak manfaat, yang sia-sia, itu lebih parah, lebih jelek dari kematian. Karena kalau itu kematian sebatas hanya memutuskan hubunganmu dengan dunia dan penghuni dunia, sehingga kamu meninggal dunia, kamu tinggalkan dunia, kamu tinggalkan penghuni dunia, keluargamu dan lain sebagainya. Itu kematian. Tetapi menyia-nyiakan waktu, dengan itu kamu terputus dari akhirat. Terputus dari Allah kepada hal-hal yang sia-sia, gak ada gunanya. Yang lebih banyak madharatnya ketimbang manfaatnya. Falyattaqillah. Maka hendaknya orang tua bertakwa kepada Allah untuk mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka memanfaatkan waktu senggangnya bagi yang bermanfaat untuk urusan dunia ataupun terlebih akhirat mereka. Karena jiwa manusia, jika tidak dia sibukkan dengan yang bermanfaat, pasti akan tersibukkan dengan yang madharat. Tidak kamu sibukkan dengan yang berguna, akan menyibukkanmu dengan yang jelek. Tidak kamu sibukkan dengan hak, akan menyibukkan kamu dengan yang batil. Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua kenikmatan yang banyak melalaikan dan menipu banyak orang. Secara umum, pendidikan anak adalah tanggung jawab kita. Orang tuanya adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagai tetangganya, sebagai pendidik dan pengajarnya, ustadznya, musyrifnya, kalau itu di lingkungan ma'had, menyadari bahwa mereka adalah layaknya anak-anak kita sendiri, walaupun itu anak orang lain. Sehingga dengan penuh kasih sayang, kita pun memerintahkan yang baik padanya, melarang dia, mencegahnya dari yang jelek. Dibutuhkan adanya ta'awun, dibutuhkan adanya tafahum yang baik antara orang tua dengan ma'had, tempat pendidikannya, tempat yang kamu amanatkan anakmu di situ, kamu percayakan. Sering kita mendapati orang tua yang kurang ta'awunnya, kurang tafahum, kurang dalam proaktif untuk tarbiyah dan kebaikan maslahat anak-anaknya sendiri bahkan. Nanti dipanggil misalnya. Gak datang, waduh gak bisa hari ini sibuk kerja ini itu. Padahal Ma'at harus segera menyelesaikan ini. Kamu harus segera hadir. Demi anakmu, kamu harus rela berkorban. Paling-paling, kalau kamu kerja di tempat perusahaan atau apa, dipotong gajimu misalnya. Hayin, ringan, demi kebaikan anakmu. Tapi mana kenyataannya? Perhatian. Kadang orang tua gak mau tahu. Isinya menyalahkan kepada pihak ma'had. Isinya menyerang dan mengkritisi yang tidak membangun kepada ma'had. Kritik membangun lah, jazakallahu khair. Tapi tidak ini. Isinya celaan dan cercaan. Suaranya negatif melulu. Ma'had begini, ma'had begitu. Pondok kok begitu. Yang ini begitu. Tidak dia pikir kemaslahatan untuk anaknya. Wahal jaza'ul ihsan illal ihsan. Bukankah kebalasan kebaikan adalah kebaikan? Mereka yang selama ini sudah mendidik, mengajari anakmu siang malam, begitu balasanmu kepada mereka? Wala tansawul fadla bainakum. Allah juga sebutkan, jangan kamu lalaikan keutamaan di antara kamu. Yang punya keutamaan, yang punya jasa dan kebaikan harus dibalas dengan kebaikan, jangan kamu lalaikan. Terkadang tanpa diingat, orang tua tidak mempedulikan keutamaan yang telah dia dapati, sehingga negatif pandangannya, jelek komentarnya. Gak ada positifnya. Semestinya kan positif. Nggak, insya Allah khair. Mungkin ma'had inginnya begini. Insya Allah kita yakin untuk kebaikan anak kita. Ya mungkin ini begini. Dilarikan ke arah yang terbaik. Dibawa ke kemungkinan yang terbagus. Tapi enggak. Tidak sedikit dari orang tua yang komentarnya itu nyerang. Bukan demikian balasan kebaikan. Bukan demikian kamu mengingat jasa orang lain. La tansawul fadla bainakum. Jangan kamu lupakan keutamaan di antara kamu. Dan itu Allah yang mengingatkan. Kalau kita sadar ada pihak lain yang banyak keutamaannya kepada kita, disyukuri dan dijaga. Tadi kesadaran dan selalu ingat bahwa semua adalah anak-anak kita. Maka layaknya itu anak kita ditegur kalau ada kesalahan, diingatkan dengan rahmat tentunya. Jangan nak, gak boleh. Ini harus begini, ini begitu. Ayo sholat, ini, itu. Jangan cuek. Hanya karena bukan anak kita. Biar itu anaknya fulan. Namunnya gak mau ngingatkan, gak mau ngajak, gak mau peduli. Mungkin dia mau nyabrang, mungkin dia apa. Kamu gak mau tahu. Lah ya akhi. Barakallahu fikum, itu anakmu juga. Anak ikhwanmu, anak ikhwah adalah anakmu. Karena anakmu pun akan membutuhkan itu, perhatian orang lain kepadanya, kasih sayang orang lain kepadanya saat kamu pergi, saat kamu sibuk kemana. Wah, kata. Kalau masing-masing menyadari itu, masing-masing peduli, penuh dengan rahmat, akan kebaikan yang didapati. Dan orang tua yang satunya pun bersyukur. Jazakallah khair. Ikhwahnya yang lain peduli dengan anaknya. Perhatian. Bukan malah kemudian dia balas dengan emosi. Ada apa kamu ikut-ikut ngatur anakku? Kenapa anakku kau gini kan? Kenapa? Bahkan betapa sangat menyayat hati. Dan terjadi. Ini omongan bukan hampa di atas udara. Terjadi perkelahian orang tua gara-gara anaknya. Kelahi fisik. Betul-betul. Anaknya sudah main bersama lagi. Guyon lagi, main bersama. Orang tuanya pukul-pukulan. Mahadha. Apa-apaan ini? Perlu masing-masing kita mengingatkan satu dengan yang lain. Punya rahmat. Punya kasih sayang dan perhatian. Itu tanggung jawab kita semua. Kembali kalau itu di ma'had. Pihak ma'had akan selalu, dan itu kewajiban mereka, mengingatkan, mengajari si anak untuk bakti kepada orang tuanya, cinta sayang kepada mereka. Sebagaimana pula kewajiban orang tua membalas, mengajari dan mengingatkan anaknya, hormati gurumu, sayangi ustadz-ustadzmu. Taati mereka, bakti sama mereka, itu orang tuamu selama di ma'had. Anggap itu orang tuamu selama kamu di sana. Demikian, timbal balik. Sehingga kemaslahatan bagi anak-anak kita, itu yang bisa diharapkan. Wallahu ta'ala alam, itu mungkin beberapa poin penting yang perlu kita sadari bersama dalam mendidik dan tarbiyah yang memang menjadi tanggung jawab kita semua. Dan kita hidup memang untuk itu, untuk ibadah kepada Allah, dan ini salah satu ibadah pendidikan dari orang tua untuk anaknya. Tarbiyah, karena tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidak akan ada yang Allah sia-siakan. Sholat kalian, amal ibadah kalian semuanya akan dibalas di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas butuh keseriusan dari kita. Butuh pengorbanan. Butuh kesungguh-sungguhan. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan anak-anakmu salat dan sabarlah. Kadang mereka malas, kadang mereka ini, sabar untuk terus diingatkan, diajak, dibangunkan. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kata Allah, justru kami yang memberimu rizki. Dan hasil akhir, kebaikan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, wallahul muwaffiq li aqwamit thariq. Ada beberapa pertanyaan dari ikhwah antum, sebisanya kita baca. Salah satu penyebab futur adalah jauhnya orang tua dari anak. bagaimana solusinya karena memondokkan anak itu pendidikan baik. Nah, tetapi diperhatikan usia mereka. Kapan anakmu kamu pondokkan? Nah, pondok bagus. Thalabul ilm ada semenjak zaman salaf. Bahkan mereka rehlah dari satu negeri ke negeri lain. Cuman kapan? Barakallahu fi. Saat mereka sudah dewasa, ada kedewasaan, sudah matang. Usia-usia mereka masih muda, masih ini. Lebih butuh kedekatan kepada orang tuanya. Butuh kemanjaan, butuh perhatian orang tua. Nah, ini usia-usia TK, SD. Ini masa dia butuh orang tuanya. Biar sama orang tuanya. Nah, sekolah, mondok mungkin sampai duhur, sampai asar. Pulang. Itu sama orang tuanya setelah itu. Adapun di inapkan di ma'had, setelah itu marhalah mutawassithah, sudah mulai murahaqah, sudah mulai akil, baligh, usia 13, 14 tahun, mungkin setelah itu. Nah. Bagaimana sikap suami yang memiliki istri yang senantiasa bersilang pendapat dengan keputusan sang suami? Apa ini? Baik bagi keluarga dan tidak mau mendengar nasihat suami kecuali dia mendengar langsung dari kajian-kajian. Terlebih lagi ketika menjelang masa haid. Terkadang lepas kontrol dan kemarahan sehingga menjadi contoh yang buruk bagi anak-anaknya. Secara umum, bagi wanita, hendaknya menyadari bahwa ketaatannya kepada suami salah satu sebab penting dia masuk jannah. Karena dari yang Rasulullah katakan, wa ata'at ba'laha. Kalau dia mentaati pula suaminya, selain sholatnya, puasanya, qila laha udkhulil jannah min aiba abwabin syi'ti. Dan dikatakan padanya, masuklah anti ke surga dari pintu manapun yang anti mau. Maka salah satu sebab masuk surga, ketaatan kepada suami. Dan namanya janji sebesar itu, ya tentu ada pengorbanan berat. Nah, istri lebih diminta untuk banyak mengalah demi kemaslahatan rumah tangga mereka, terlebih kalau yang ditanyakan pendidikan dan tarbiyah anak-anak mereka. Nah. Oleh karena itu pula, Allah katakan setelah masalah suami istri, wasulhu khair, kalau terjadi cekcok, perselisihan, perdamaian itu baik, kata Allah. Damai suami istri. Kemudian kata Allah, wa uhdhiratil anfus asyuh. Uhdhiratil anfus asyuh. Dan jiwa manusia itu dipenuhi dengan syuh. Syuh itu tidak mau mengalah, mau mempertahankan apa yang merasa milik atau hak dia. Apa yang dia anggap benar atau baik. Kalau seperti itu masing-masing ya nggak akan ketemu damai. Kata damai akan sulit. Artinya ayat mengajarkan untuk harus ada pihak yang mengalah, melepas bahkan sebagian haknya. Makanya kemudian Saudah radhiyallahu anha mengalah, melepas haknya Rasul enggak perlu bermalam di rumah beliau dan beliau berikan kepada Aisyah radhiyallahu anha demi untuk menjaga kelangsungan rumah tangganya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha. Tentunya dalam hal ini wanita yang diminta untuk lebih mengalah, terlebih itu masalah-masalah yang sepele. Walaupun juga suami mempertimbangkan kalau itu urusan-urusan kecil dan urusan rumah, entah apa itu masalahnya. Tapi kalau masalah-masalah yang tidak berdampak kepada urusan agama atau ini, ya sudah kamu juga banyak ngalah. Misalnya saja contoh, istrimu kepingin meja ini ditaruh sebelah sana, lemari taruh sebelah sini, biar sudah. Masa gitu kamu jadikan alat cekcok sebab untuk berselisih dengan istrimu? Jangan-jangan di sini jelek nanti. Ini lemari harus di sana. Itu enggak bisa ini begini. Jadi perselisihan, jadi masalah. Hanya masalah letak meja, kursi. Biar sudah, biar mana yang dia senangi. Selama itu bukan urusan haram, bukan urusan agama. Ada suami istri cerai hanya karena masalah pasta gigi. Naam, terjadi. Kif, suaminya terbiasa mulai kecil di rumahnya bersama orang tuanya rapi. Antum kalau tahu pasta gigi misalnya ini dikeluarkan dari bawah. Sehingga ketika habis rapi bersih. Ini si istri mungkin ya terbiasa enggak disiplin begitulah. Kadang tengahnya, kadang luarnya gini ngepletot-pletot pasta giginya. Diingatkan olehnya jangan gitu. Keluarkan dari bawah gini gitu. Masalah pasta gigi aja lu. Ya kamu juga masalah gini aja enggak mau nurut. Oh, jadi besar masalah. Sampai cerai urusan pasta gigi. Mayas lo. Pertimbangkan. Apakah patut itu di kamu tegas di situ, kamu betul-betul menjadi pemimpin yang harus mengatur dan menentukan, atau itu perkara-perkara yang kamu bisa tolilir. Nah, dipertimbangkan. Gak semua masalah kamu perlu dudukkan, perlu kamu ini. Makanya Allah sebutkan terkait Rasulnya, arrafa ba'dahu wa a'rada 'an ba'd. Enggak semuanya. Ada masalah yang itu diungkapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada masalah yang lain diabaikan, seakan bukan sesuatu yang terjadi. Biar sudah. Wah, kata. Perkara lain kalau itu di depan anak. Ini juga enggak baik. Jangan perselisihan itu kamu tampakkan depan anak-anakmu. Kamu sebagai orang laki sabar. Tahan. Mungkin kamu sudah kesal dan gak kuat. Sabar. Biar selesai semua. Anak-anakmu sudah tidur atau ini. Atau kamu panggil ke kamar. Empat mata. Kamu dudukkan. Kamu nasihati. Ya amatullah. Ya fulana. Ittaqillah. Kenapa anti ini? Ini masalah ini. Begini, begini, begini. Anak-anakmu gak tahu. Yang mereka tahu ayahnya sayang pada ibunya, menghormati, mencintainya, wah kata. Bagaimana hukumnya menikahi wanita yang tidak dicintai? Dinikahi wanita ini karena membahagiakan orang tua. Tambahan wanita ini baru mengenal dakwah salaf. Keliru. Keliru dari awal. Artinya kamu nikah jangan karena dasar itu permintaan orang tuamu. Yang menjalani rumah tangga kamu kok. Harus orang yang kamu senangi. Nah, urusan orang tua naam penting. Kamu ya kamu kondisikan mungkin ibumu atau bapakmu. Ya kamu terangkan baik-baik ini pentingnya rumah tangga, pentingnya wanita soleha, begini begini begini. Sabar. Mungkin di awal mereka belum bisa terima atau belum ini, ya kamu sabar. Tapi jangan kamu melangkah kepada sesuatu yang tidak kamu senangi. Makanya Rasulullah SAW ketika menganjurkan untuk nazar kepada calon istrimu, Rasul katakan, fa'innahu ad'a li'ayyudama bainakuma. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu lebih melanggengkan hubungan di antara kalian berdua dengan nazar. Artinya ketika kamu melihat perempuan ini kamu senangi. Secara fisik mungkin kamu lihat tinggi atau putih atau ini itu, artinya kamu senang, cocok. Dengan itu kamu akan langgeng menjaga rumah tangga ini, pantas. Karena memang pilihanmu yang kamu senangi. Beda kalau dari awal kamu terpaksa. Kamu gak senang kepada wanita ini. Bukan pilihanmu. Terlebih kalau masalah agama. Agama dia kurang baik. Akhlaknya, akidahnya, atau yang lain. Dari awal bukan orang yang kamu inginkan. Akhirnya ke depan akan kurang baik. Tapi jika itu sesuatu yang sudah terjadi, ya apalah kamu banyak-banyak doa kepada Allah, mudah-mudahan itu jodoh kamu yang terbaik, untuk kamu bisa mencintai, menyayangi dia, karena itu anugerah dari Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dijadikannya cinta, kasih sayang, rahmat. Allah yang berikan. Mintalah terus kepada Allah. Kamu ajari, kamu didik. Tadi saya lupa bahwa masalah perselisihan suami istri, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah menyebutkan ketika beliau menikahi istri beliau, seorang wanita hitam, disebutkan bahwa Allah berikan kebahagiaan kepada beliau. Beliau sebutkan bagaimana keharmonisan rumah tangga beliau. Beliau katakan dengan istrinya 30 tahun beliau hidup, kata beliau, istriku tidak pernah menyelisihi aku dalam satu kata pun. Tidak pernah menyelisihi. 30 tahun, bukan waktu sebentar. Bukan 30 hari, bukan 30 bulan, tahun. Tidak pernah satu kata pun menyelisihi beliau. Disebutkan kecuali sekali, ada masalah, itu pun aku yang salah, kata beliau. Itu pun aku yang salah. Rahmatullahi alaih. Al-muhim, ya masing-masing lah. Ya suami, ya istri, saling menjaga permasalahan dan kepada istri ketaatannya, kepada suaminya, suami mempertimbangkan permasalahan apa yang dihadapi. kecil. Bagaimana penjelasan apa ini? Pengasingan Maryam binti Imran oleh Nabi Zakaria dalam syariat mereka tidak mahram atau apa ini? Wallahu a'lam apa yang antum tanyakan. Tapi yang jelas bahwa di dalam syariat kita dilarang wanita menyendiri bersama laki yang bukan mahramnya. Demikian yang Rasulullah SAW ajarkan. Adapun yang di syariat umat-umat terdahulu, para nabi terdahulu, wallahu alam bagaimana, dan rincian kejadiannya juga seperti apa, wallahu alam, saya sendiri enggak tahu. Tetapi tentunya yang harus kita yakini, karena itu menyangkut Nabi, kita yakin kehormatan Nabi terjaga, kemuliaan seorang Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam. Dari apa ini, mulai mendidik seorang anak di usia 3 tahun dan seterusnya. Ya seperti tadi, kamu perhitungkan kondisi akliat si anak, artinya daya pemahaman mereka. Namanya anak, disesuaikan dengan kemampuan akalnya. Ini enggak mungkin kamu bebani dengan masalah-masalah yang berat, masalah yang sesuai umurnya. Disajikan dengan sederhana mungkin, yang penting dia paham pokok-pokok akidah, di mana Allah, Allah di atas arsy. Nah, misalnya seperti itu. Di mana Rabbmu, di mana Tuhanmu, Allah di atas arsy. Siapa nabimu Muhammad? Sesederhana, sebatas kemampuan dia untuk bisa mengerti. Dalam akidah demikian, dalam sholat, zikir, lafaz-lafaz mulia terbiasa di lisannya. La ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, dan seterusnya. Bagaimana istighfar untuk orang tua? Ya doa istighfar untuk diampuni oleh Allah. Kalau kamu dengan bahasa Arab, ya kamu katakan Allahumma ghafir li walidayya, Allahumma ghafir li abi, Allahumma ghafir li ummi, antal ghafurur rahim. Atau kamu ucapkan dengan bahasa Indonesia, kalau kamu gak bisa, ya Allah ampuni kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosa mereka, rahmati mereka. Enggak ada lafaz khusus tertentu yang diajarkan. Intinya kamu mendoakan kebaikan dan maghfirah bagi mereka. Kami hidup di lingkungan awam. Bagaimana sebaiknya mentarbiyah anak-anak sementara posisi ma'had jauh dan tidak mungkin kita tembus setiap hari. Allah musta'an. Itulah beratnya kalau lingkungan tidak mendukung. Nah, lingkungan itu penting, mewarnai anak-anak kita. Dia main di luar sana. Kita pernah dikejutkan anak kelas 1 ibtidaiyah atau SD itu bisa mengeluarkan kata-kata yang hanya diucapkan orang dewasa. Dia sendiri juga enggak paham apa maknanya, cuman terlepas begitu dari lisannya. Hasil ketika kita dudukkan, kita ini, kita panggil orang tuanya. Singkat cerita, itu ternyata dia dapati dari teman kampungnya. Karena ikhwah ini masih tinggal di perkampungan umum. Ternodai anak ini, miskin. Masih kelas 1 dari teman-temannya. Besar. Ya, ista'in billah, minta pertolongan kepada Allah, semampu mungkin kamu cari lingkungan yang terbaik demi anak-anakmu. Makanya penyair katakan, ya lumunani an bi'tu diyari biruksin, la ala yadruna anna bil jiwari taghlud diyaru wa tarkhusu. Mereka mencela aku, kenapa aku jual rumahku dengan murah. Padahal mereka tidak menyadari rumah itu jadi mahal dan murah tergantung karena tetangganya, lingkungan. Itu yang menentukan jadi mahal atau jadi murah. Kita butuh lingkungan yang baik, yang mendukung kita dalam dakwah, dalam agama, untuk kita anak istri. Nah, agar wallah musta'an. Kalau kita punya tanah yang gersang, dengan mudah kita menjualnya. Bagaimana kalau dikarunia Allah istri yang banyak kekurangannya, baik dari sisi akhlak ataupun dari sisi agamanya? Apa yang harus kita lakukan? Istain billah, isbir. Ya sabar untuk membenahi mereka. Membenahi istrimu yang mungkin ada kekurangan padanya. Ya mungkin saat menikah kamu belum sadar pentingnya perkara ini. Belum tahu dampak pengaruhnya ke depan bagi agamamu, anak keturunanmu. Insya Allah khair, alhamdulillah. Allah beri kamu hidayah, Allah beri ini. Tinggal kamu benahi yang ada ini. Kamu benahi bagaimana agar dia menjadi istri yang salehah, yang taat pada suaminya, bertakwa kepada Allah. Ya, itu ujian. Ujian orang bisa diuji pada dirinya, diuji pada istrinya, diuji pada anaknya. Ya taqillah mastata'. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah semampu dia untuk membenahi keluarganya, dalam hari ini istrinya. Karena juga perlu diingat, terkadang jasa juga tidak boleh dipandang sebelah mata. Pernah disebutkan seorang alim diketahui istrinya buruk sekali akhlaknya, lisannya, sering membentak-bentak dia, sering culas gitu, judes ke suaminya, kamu ini begini, woy, kamu ini begitu. Sampai yang lain itu gak sabar. Ini orang kok sabar sekali sama istrinya. Sudah kamu cerai, kamu cari istri lain yang baik, yang gini, gini, gini. Kekurangan dari istrinya. Walhasil kemudian dia sebutkan, la ya ikhwan, kata dia. Enggak demikian. Dulu, aku saat muda dan aku enggak punya, aku melamar anaknya fulan ditolak, anaknya fulan ditolak, anaknya fulan ditolak. Sampai aku ditawari oleh mertuanya, kamu mau nikah dengan anakku. Ini. Walhasil sampai melak terjadi pernikahan. Padahal dia katakan aku enggak punya, ya ini hartaku begini-gini, orang enggak mampu. Lah bas, yang penting kamu nikah. Aku bantu nanti. Sampai terjadi pernikahan, sampai mereka berumah tangga dan dikaruniai anak. Di situ dia ingat, apa kemudian balasanku kepada mertuaku saat sekarang, kemudian aku ceraikan anaknya. Padahal dia banyak membantu aku dahulu. Ya, kekurangan kamu benahi. Begitukah kamu membalas ihsan? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Padahal kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Mungkin itu kekurangan yang harus kamu benahi dan ujian pada dirimu. Yang harus kamu sabar untuk membenahi dan mengaturnya. Al-Muhim, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniahkan kepada kita istri dan anak-anak yang saleh, yang menjadikan qurrata a'yun bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Walhamdulillahi rabbil alamin.